Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an 'Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al 'amal akhrajahu. Berkata musannif rahimahullah, dan dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man syahida, siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu, sendirinya, la syarikalah, tidak sekutu baginya, dan bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar hamba Allah dan rasulnya yang diutus, dan bersaksi anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwa Isa alaihi salam, Isa bin Maryam adalah benar-benar hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, mempersaksikan bahwa Isa adalah diciptakan dengan kalimat Allah yang Allah lemparkan ke perut Maryam, dan kemudian juga merupakan ruh yang Allah ciptakan dan Allah tiupkan ke perut Maryam, maka lahirlah Isa bin Maryam. Dan mempersaksikan annal jannata haqqun wan nara haqqun, mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak. Maka siapa yang mempersaksikan dengan semua ini, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya, betapapun amalannya. Dan makna yang kedua, akan masuk ke dalam jannah sesuai dengan amalannya. Masuk dalam jannah sebagaimana amalannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, maknanya secara ringkas menunjukkan keutamaan tauhid. Siapa yang mempersaksikan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwa jannata haq wa nara haq, akan masuk surga bagaimanapun amalannya atau sebagaimana amalannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dua makna tadi dua-duanya diriwayatkan dari para ulama, sesuai dengan amalannya atau bagaimanapun amalannya, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Barakallahu fikum. Syarahnya, pertama kita bahas siapa Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa Ubadah ibn Shamit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji, dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj. Kunyahnya Abul Walid. Ahadun Nuqaba, salah satu dari Nuqaba yang dipilih oleh Rasulullah SAW sendiri dalam Bay'atul Aqabah. Bay'atul Aqabah, ketika mereka orang-orang Ansar datang di musim haji ke Mekah, tetapi mereka punya tujuan tersendiri, yaitu ingin menemui Rasulullah SAW. Begitu bertemu dalam pertemuan rahasia di Bukit Aqabah, pada kali yang kedua Nabi mengatakan keluarkanlah dari kalian 12 naqib, 12 pemimpin. Maka dikeluarkanlah dari mereka 12. Salah satunya adalah Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Dan juga beliau Badriyun masyhur. Badriyun pengikut perang Badar. Yang berarti mendapatkan keutamaan apa? Yang kemarin sudah kita bahas. Naam. Keutamaan kalimat if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Yang pernah Rasulullah SAW katakan dalam riwayat Bukhari kepada Umar bin Khattab, "Wa may yudrika ya Umar?" Engkau tidak tahu wahai Umar. "La'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan kemudian Allah katakan pada mereka, beramalah semau kalian. Sesungguhnya Allah telah menjamin ampunan untuk kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Artinya mereka sudah dijamin dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan Ahlu Badr. Mata biramlah sanata 34 walahu sanatani wa 70 sana. Beliau meninggal di daerah Ramlah Ramlah adalah satu tempat di Syam, nama daerah di Syam. Madinatun fi biladi Falastin, satu kota di daerah Falastin. Antara daerah Yafa dengan Quds. Demikian tempat wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Pada tahun 34 Hijriyah dengan umur 72 sanah, 72 tahun. Qila, wa qila, dan dikatakan pula asha ila khilafati Muawiyah. Dikatakan pula bahwa beliau hidup sampai zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Demikian Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah. Ucapan dalam hadis, siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah. Di sini barakallahu fikum disebut dengan kalimat syahida. Man syahida. Artinya tidak hanya sekadar qala tetapi syahida. Apakah sama antara qala dengan syahida? Berbeda. Qala hanya berbicara. Siapa yang berbicara mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah qala la ilaha illallah. Tetapi barakallahu fikum di sini disebutkan syahida, mempersaksikan. Lebih dari sekedar qaul. Disebutkan dalam syarahnya, aiman takallama biha arifan limaknaha amilan bimuktadaha batinan wa zahira. Siapa yang berbicara dengannya arifan limaknaha, mengenali makna-maknanya, mengetahui makna-maknanya, amilan bimuktadaha, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, batinan wa zahira, secara lahir dan batin, secara batin dan secara lahir, baru dia dikatakan syahida. Kalau tidak demikian, bukan syahida. Dan alhamdulillah, dalam bahasa Indonesia juga sama. Berkata dengan bersaksi berbeda. kalau ada seorang di pengadilan mengatakan, aku bersaksi bahwa dia pelakunya, pasti al-qadhi, sang hakim, pasti akan bertanya, apakah engkau melihatnya? Apakah kau tahu dia berbuat seperti itu? Kalau orang tadi berkata, saya tidak tahu, yang tidak diterima persaksiannya, itu bukan persaksian. Kamu menjadi saksi? Iya, saya saksinya. Kamu lihat? Enggak. Ya bukan saksi. Ditolak persaksiannya. Demikian pula seorang yang mempersaksikan, saya bersaksi bahwa si Fulan adalah pendusta, penipu, jahat, segala macam. Kamu tahu? Saya tahu. Kamu lihat? Saya lihat. Bukan sekali, bukan dua kali. Berkali-kali. Di mana dia sekarang? Sekarang saya kasih amanah jaga gudang saya. Diterima enggak persaksiannya? Enggak diterima. Kok aneh? Katanya kamu tahu dia adalah pengkhianat, pendusta, penjahat. Kok kamu kasih amanat? Berarti ada kontradiksi pada kamu. Kamu mengatakan di mulutmu bahwa dia penjahat, tapi hati kecilmu menyatakan kalau dia sungguhnya jujur, terpercaya. Karena kamu kasih amanat. Tidak diterima. Maka harus ada kesesuaian antara ucapan di mulut, keyakinan dalam hati, dan ilmu yang ada pada dia. Ya, ini bahwa apa yang dikatakannya adalah hak. Itu persaksi. Maka kalimat La ilaha illallah qalaha katsirun minan nas. Kalimat La ilaha illallah diucapkan oleh banyak manusia. Apakah semuanya mempersaksikannya? Tidak. Sebagian saja yang mempersaksikannya dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan hatinya. Sebagian yang lain hanya di mulut saja, sebagaimana para munafikin. Di masa Rasulullah SAW sudah ada, apalagi di masa kini. Di masa Nabi masih hidup, sudah ada munafikin. Yang hanya mengucapkan di mulutnya, tetapi tidak memiliki keyakinan dan keimanan. Maka man syahida, makna syahida adalah takallama biha, arifan lima'naha, amilan bimuqtadaha, batinan wa zahira. Mengucapkan dengan lisannya, mengetahui maknanya, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya secara lahir dan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita tahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi, al-ma'bud, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, disuruh oleh Allah untuk kita pelajari. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mempersaksikan dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan dia dalam keadaan tahu, mempersaksikan dan tahu apa yang dipersaksikannya. Ilmu harus. Walaula al-ilm bima'naha walaula al-ma'rifah limuqtadaha lakan al-babgha, maka niscaya al-babgha juga bisa mengucapkannya. Al-babgha, burung kakatua, itu bahasa Arabnya babgha. Niscaya burung kakatua pun bisa mengucapkannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Tapi bukan cuma itu, harus dipahami. Jangan seperti himal yahmilu asfara, jangan seperti himar yang memikul kitab-kitab di atasnya. Dia tetap keledai, padahal Sahih Bukhari ada di atasnya, Sahih Muslim ada di atasnya, tafsir Ibnu Katsir ada di atasnya, kitab-kitab fikih ada di atasnya. Keledai, tetap keledai. Tetapi manusia hendaklah mempersaksikan la ilaha illallah dengan paham maknanya, mengerti maksudnya, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Barakallahu fikum. Astagfirullah hadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.